Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan. Pasti semua yang ada di sini juga mempunyai rasa yang barangkali saling bertolak belakang, di mana kita sangat senang bahwa sudah 15 hari kita lalui, sebegitu banyak nikmat yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, tapi di lain sisi ada rasa sedih di sana, karena sudah kita habiskan separuh bulan Ramadan ini, tinggal separuh lagi yang bisa kita lewati, separuhnya lagi kita bisa reguk nikmatnya bulan Ramadan. Bicara mengenai waktu ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini di surat Al-Baqarah yang akan kita mulai dari ayat ke-189 mengenai waktu dan peredarannya, di mana banyak di antara kita yang suka menyemelekan waktu sehingga menjadi lalai. Padahal waktu sendiri tidak dapat diulang dan waktu terus berjalan disadari atau tidak. Nah, bagaimana pelajaran mengenai waktu ini nanti kita akan bahas bersama narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Assalamualaikum. Dan seperti biasanya ibu-ibu sudah hadir di sini dari majelis taklim Thalabul Izzah dari Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan sudah ada 3 orang panelis di sini. Yang pertama adalah Pak Syarif Usman, ini direktur KMI Pesantren Modern Dar El Falah Pandeglang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Agak jauh ini, Pak, ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu T. Suryati Ningsih, ini Majelis Taklim Karyawan Menara 1 Plaza Kebun Sirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dan yang terakhir, panel kita ketiga adalah Bapak Mudatsir Najamuddin dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Pak Quraisy, kita akan membahas mengenai waktu dan peredarannya. Bicara mengenai waktu, sering sekali Pak Quraisy kita merasakan waktu cepat sekali jalannya. Waktu kita merasakan hal-hal yang nikmat begitu ya Pak Quraisy. Tapi tiba-tiba bisa juga waktu yang namanya 5 menit atau 5 detik pun rasanya lama sekali untuk kita lalui. Ini perasaan yang kita rasakan ini berhubungan sekali dengan apa yang kemudian nikmat yang kita terima. Begitu sengsara rasanya itu jadi panjang sekali waktu tersebut. Tapi di yang namanya di bulan Ramadan ini, kenapa kemudian waktu bisa kemudian rasanya cepat tapi rasanya juga lambat, Pak Quraisy? Barangkali ini akan kita bahas lebih jauh ya, Pak, ya. Dan seperti biasanya kita akan break dulu, nanti kita akan dengarkan penjelasan Pak Quraisy Shihab mengenai waktu ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Ya pemirsa, kembali Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab, yang penjelasannya akan kita mulai dari ayat ke-189. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas ayat-ayat yang berbicara tentang waktu, antara lain firman Allah, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitun lin-nasi wal hajj. Ayat ini turun karena satu pertanyaan dari seorang sahabat Nabi, atau yang berkata dua orang sahabat Nabi. Mereka melihat bulan. Dilihatnya ini pertama kali kecil. Tidak lama membesar, purnama, kemudian turun, mengecil, hilang. Sama kita di bulan Ramadan. Pertama tidak kelihatan, dicari. Malam pertama sudah ada terlihat sabit. Malam kedua sabit, terus, nanti malam ke-28 kembali sabit dia. 29 lebih kecil, 30 menghilang atau muncul yang baru. Mereka bertanya, mengapa begitu? Adakah hikmahnya seperti itu? Paling tidak bulan ini beda dengan matahari ya. Melihat matahari kita tidak bisa tahu ini tanggal berapa. Tapi melihat bulan kita bisa tahu ini awal bulan, ini pertengahan dan lain-lain sebagainya. Yas'alunaka anil ahilla. Ahilla jamak hilal. Hilal itu adalah bulan yang nampak pada malam pertama dan kedua awal bulan serta malam ke-30 dan ke-29 akhir bulan. Dia bertanya, kenapa begitu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Qul hiya mawaqitun linnas. Mawaqit adalah berarti waktu-waktu buat manusia. Nah, kita mau tanya dulu, ini apa itu waktu? Dalam bahasa Indonesia, kita ada berkata masa, ya. Ada waktu. Dalam bahasa Al-Quran banyak istilah yang menggambarkan apa yang kita namai dalam bahasa Indonesia, waktu. Ada kata wal asri, ya, waktu juga. Kita mau lihat dulu ini apa makna-maknanya, karena pasti ada yang dituntut dari kita menyangkut apa yang kita namakan dalam bahasa Indonesia, waktu. Al asr itu masa. Masa sejak awal sampai akhir yang dilalui oleh sesuatu. Saya misalkan berkata, masa Rasulullah. Sejak beliau diangkat jadi Rasul sampai wafat beliau. Masa Orde Baru. Masa Orde Lama. Ya kan? Mulai dari awal sampai akhir. Masanya pemerintahan ini. Jadi mulai awal sampai akhir. Ada lagi istilah ajal. Itu juga waktu dalam bahasa Indonesia. Waktu berakhirnya sesuatu. Jadi bukan waktu awalnya. Gelas ini saya pakai terus pecah. Tiba ajalnya, sudah. Manusia ini tiba ajalnya. Sudah berakhir keberadaannya di bumi. Itu ajal. Ada lagi dahar. Dahar itu adalah masa yang dilalui oleh kehidupan dunia ini. Pernah kita tidak berada pada masa. Pada dahar. Orang yang usianya 50 tahun sekarang, 51 tahun dia tidak ada. Tapi itu dahar namanya. Jadi sejak adanya bumi ini sampai hari kiamat itu namanya dahar. Waktu sekarang apa? Waktu itu adalah bagian dari masa yang disiapkan untuk memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan. Saya ambil contoh. Ada enggak waktu sholat? Waktu sholat itu adalah masa yang disiapkan untuk mulai sholat dhuhr dan harus berakhir pada waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditanya, kenapa itu bulan begitu? Itu adalah waktu-waktu buat manusia. Dalam arti manusia harus mempunyai rencana menyangkut bagian dari masa-masa itu. Oh, saya tanggal 1, waktu saya untuk begini. Saya sekian tahun, waktu saya menyelesaikan studi saya. Saya sekian itu waktu namanya. Sehari ini bisa banyak waktu dalam sehari. Dalam arti bisa banyak bagian dari perjalanan matahari dan bulan ini yang harus kita menyelesaikan satu tugas. Ya kan? Atau bagian dari satu tugas. Mawaqit linnas. Kita lihat sisi lain dari waktu ini. Manusia pernah tidak ada di permukaan bumi ini. Ya. Terus ada waktunya dia dalam perut. Ya. Waktu dalam perut dia ada, tapi tidak kelihatan. Terus dia lahir. Kecil dia. Seperti sabit. Besar, besar, besar. Dewasa, purnama. Habis purnama bagaimana? Manusianya bagaimana? Menurun dia. Tua, tua, tua. Terus? Hilang. Itu waktu buat manusia. Jangan pernah menduga masa yang Anda lalui ini akan tetap seperti itu. Tidak ada orang yang kecil terus. Itu waktu-waktu buat manusia. Hei manusia, saat engkau melihat bulan, kenapa ini kecil terus besar? Itu kamu seperti itu. Kamu dulu tidak ada. Terus kamu lahir kecil, dewasa, sampai tua menurun. Itu, nah, itu salah satu makna. Waktu itu, kenapa sih ya Allah itu bulan begitu? Itu pelajaran buat kamu. Itu waktu-waktu kamu juga seperti itu. Dan lebih menarik lagi, karena kita bicara dalam konteks Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan keberapa? Bulan ke-9. Ya kan? Muharram, Safar, Rabi'ah, 9. Orang dikandung dalam perutnya 9 bulan. Setelah 9 bulan, dia lahir. Ya kan? Kenapa sesudah 30 hari atau 29 hari Ramadan, itu terjadi apa yang dinamai Idul Fitri, hari kelahiran kembali. Oke, okay. Itu satu makna dari Qul hiya mawaqitun linnas. Baru dikatakan wal hajj. Diatur bulan seperti itu juga untuk menentukan waktunya musim haji. Kapan musim haji? Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Ya kan? Itu karena ada waktu untuk haji. Tidak boleh haji selain dari waktu ini. Nah, perjalanan bulan ini terus-menerus beredar seperti itu, dijadikan Allah sebagai waktu untuk manusia dan waktu untuk ibadah haji. Baru dia lanjutkan begini. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Haji. Dulu masyarakat Mekah, sebelum datangnya Islam, itu juga haji. Tetapi mereka punya tradisi menyangkut ibadah haji yang buruk. Seperti misalnya, orang kalau haji atau selesai haji, itu tidak masuk dari pintu rumah. Dia ambil tangga, naik ke atap, baru turun pakai ini ke rumahnya. Tidak boleh masuk dari pintu rumah. Dulu mereka itu masuk dari belakang rumah. Dia lubangi rumahnya untuk masuk. Dia katakan ini ajaran agama. Dulu ada kelompok dari orang-orang musyrik. Kalau haji tidak mau memakai pakaian. Jadi tawafnya itu telanjang. Karena dia katakan apa? Ini pakaian sudah kena najis, sudah pernah melakukan dosa, waktu saya pakai, udah, tidak mau. Begitu. Mereka tidak mau makan makanan yang berminyak. Macam-macam. Nah, lanjutan ayat ini menyatakan, bukannya kebajikan itu bahwa kamu masuk ke rumah-rumah kamu dari belakang. Tetapi kebajikan itu adalah kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau masuk rumah dari depan. Nah, jangan dari belakang. Nah, ini maksudnya apa nih? Saya akan beri contoh. Kalau misalkan begini, ibu-ibu. Kita kenal seorang ahli, dokter ahli. Sudah sekian banyak orang dia sembuhkan. Saya yakin bahwa dia ahli dan banyak. Tetapi dia beri saya obat. Saya tidak tahu obatnya itu. Ini obat apa sih? Apakah karena saya tidak tahu apa obatnya, lantas saya berkata, itu dokter bodoh? Tidak. Kalau berkata begitu, itu namanya Anda masuk dari belakang. Mestinya pengetahuan Anda tentang sesuatu yang meyakinkan Anda jangan digoyahkan oleh sesuatu keraguan yang Anda tidak tahu. Nah, ini pertanyaan ini tadi, kita kembali kepada pertanyaan. Ada yang berkata, Tuhan bikin begitu itu tidak ada gunanya itu. Nah, kalau Anda yakin bahwa Allah itu maha mengetahui, tidak ada perbuatannya yang tidak mengandung hikmah dan kemaslahatan, maka pasti itu ada hikmahnya walaupun Anda tidak tahu. Nah, ini agama nih sekarang. Kita seringkali, atau sebagian orang seringkali bahas, oh, ini kenapa tuh begini nih? Ah, ini salah ini. Loh, jangan mempersalahkan Tuhan, jangan menganggap bahwa ini keliru, jangan menganggap bahwa Tuhan lupa, sehingga dia tidak jelaskan pada Anda. Karena dia maha kuasa, maha mengetahui, dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Nah, maka mereka ditegur. Kalau mau kebajikan, itu lakukanlah kegiatan kamu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh yang maha mengetahui. Walaupun kamu tidak tahu, jangan menganggap bahwa Tuhan tahu. Nah, itu sebabnya nanti ada orang yang bertanya misalnya. Dia bertanya, ya kenapa ya Tuhan tidak. Sekarang ada yang halal, ada yang haram, ya kan? Ada yang tidak dijelaskan Allah. Itu Allah tidak menjelaskan bukan karena dia lupa. Bukan karena dia tidak tahu. Tapi justru karena rahmat kepada kamu, saya tidak perlu jelaskan, jadi kamu silahkan lakukan saja. Iya kan? Baik, Pak Kores, ini bicara mengenai waktu ternyata panjang sekali ya Pak Kores ya, tanpa terasa waktu sudah berjalan sebegitu cepat. Kita akan break lagi, nanti kita akan kembali masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kores Syihab. Pemirsa, kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kores Syihab, dan kita masih membahas ayat 189 dari surat Al-Baqarah mengenai waktu yang tadi sudah dijelaskan sebagiannya. Silakan Pak Kures. Baik, kita lanjutkan. Jadi lanjutan ayat ini menyatakan wa atul buyuta min abwabiha. Karena itu, kalau mau masuk rumah, masuklah dari pintunya. Mau bertanya pada orang, tanyalah orang yang tepat. Ya kan? Jangan tanya pada yang lain. Mau bertanya sesuatu, pilihlah pertanyaan yang wajar. Karena ada pertanyaan yang tidak wajar. Kalau saya tanya satu orang, yang mana yang lebih disukai? Bapaknya dulu yang mati atau ibunya? Itu pertanyaan bukan pada tempatnya. Itu namanya dari belakang maksudnya. Ya toh? Tidak perlu ditanyakan itu. Atul buyuta, lakukan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, tempat masuk. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sesudah ayat ini pindah lagi sekarang. Waqatilu, perintah perang lagi sekarang. Coba lihat Al-Qur'an mencampur adukkan supaya Anda jangan bedakan. Dia satu kesatuan. Jangan beda-bedakan ajaran agama ini. Haji aja, kalau puasa saja. Tidak. Dia satu kesatuan yang menyatu. Semua pada tempatnya. Maka di sini, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Ayat ini turun di Medina. Ini ayat pertama yang turun memerintahkan berperang. Kalau sebelumnya tidak boleh perang. Di Mekah tidak boleh perang. Nah, di sini ada perintah berperang. Tapi kita lihat, perangilah di jalan Allah. Jangan berperang bukan pada jalan Allah. Jalan Allah antara lain, membela agamanya. Membela nilai-nilai kebenaran. Membela tanah air. Berperanglah, membela tanah airmu. Tetapi syaratnya, alladzina yuqatilunakum, yang memerangi kamu. Jangan melakukan agresi. Perangilah orang yang sedang atau akan memerangi kamu. Kalau walaupun dia tidak seagama dengan kamu, dia tidak perangi kamu, jangan perangi dia. Alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Jangan melampaui batas dalam perang. Apa itu? Jangan bunuh anak-anak. jangan bunuh perempuan yang tidak berperang, jangan bunuh orang tua, jangan membumi hanguskan kota, jangan menyerang rumah sakit, jangan menyerang penduduk sipil. Karena kalau kamu melakukan itu, kamu yang oleh Allah dinilai ta'tadu, melampaui batas, melakukan agresi. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas, termasuk di dalam peperangan. Ada orang sudah menyerah, jangan bunuh dia. Ada orang, demikian seterusnya. Baru kita lanjutkan. Nah, ini orang-orang musyrik dari Mekah datang menyerang Rasul dan kaum muslimin ke Madinah. Perang pertama itu di bulan Ramadan pada perang Badar. Nanti setelah itu terjadi peperangan-peperangan lagi, maka di sini dia katakan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijukum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah mereka di mana pun kamu dapatkan mereka. Ada ayat yang tidak boleh berperang di Masjidil Haram. Kalau di sini, kalau dia menyerang di Masjidil Haram, bunuhlah mereka dimanapun kamu dapatkan mereka, dan usirlah mereka dari tempat kamu diusir. Membela negara, kita terusir sama dengan orang-orang Palestina sekarang, ya kan? Terusir dari itu. Lakukan perang, bela negara kamu. Kita juga kalau ada yang menyerang negara kita, kita wajib untuk membela negara. Itu qatilu fi sabilillah. Baru dia katakan wal fitnatu ashaddu minal qatl. Ini populer. Apa artinya ini? Al fitnatu ashaddu minal qatl. Kesalahan populer di Indonesia. Dianggap fitnah itu seperti bahasa Indonesia. Iya. Fitnah dalam bahasa Indonesia apa artinya? Mengucapkan kalimat-kalimat bohong yang dinisbahkan pada orang lain. Itu fitnah ya? Iya. Oh, itu fitnah, itu bohong itu. Mm-hmm. Nah, lantas dia katakan, al-fitnatu ashaddu minal qatl, fitnah itu lebih keras, lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan itu maksudnya. Fitnah itu dalam bahasa Arab artinya penyiksaan. Mm. Penyiksaan. Penyiksaan orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin itu lebih kejam daripada dibunuh. Orang yang disiksa merasakan sakit berkepanjangan. Kalau dibunuh, selesai. Itu artinya al-fitnah. Itu salah satu artinya al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Kaum musyrik menyiksa, merampas hartanya, menganiaya, tidak boleh menjalankan ajaran agama, mengusir dari Mekah. Itu lebih keras, lebih kejam daripada membunuh langsung. Kaum muslimin disuruh bunuh tapi tidak boleh menganiaya. Karena memang mereka melanggar. Tetapi kaum musyrik ini menganiaya tanpa ada pelanggaran, bahkan melanggar. Kaum muslimin tanpa melakukan pelanggaran, mereka melanggar tidak memberikan hak-hak orang muslim untuk menjalankan agamanya. Itu yang dimaksud al-fitnatu ashaddu minal qatl. Baru dia katakan wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan kamu perangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kamu di Masjidil Haram. Dalam salah satu episode saya pernah jelaskan bahwa Masjidil Haram itu adalah tempat yang aman. Kalau ada satu pembunuh keluarga kita yang datang berlindung ke Masjidil Haram, kita tidak boleh ganggu dia sampai dia keluar dari masjid. Karena itu tempat aman. Terhadap yang melanggar pun tempat aman. Sekarang dia katakan jangan bunuh mereka di Masjidil Haram. Kecuali kalau dia mau bunuh kamu, ya kamu membela diri. Okay. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatiluhum fi fa in qataluhukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Kalau mereka membunuh kamu, bunuh dia, begitulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Okay. Baik Pak Kuris, mungkin yang paling menarik dari kita semua tadi adalah bahwa apa yang kita mengerti selama ini bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan tersebut, sekarang jadi berubah barangkali ibu-ibu ya. Sekarang fitnah di sini beda berarti penyiksaan, dan rasanya itu masuk akal ya. Kalau kemudian kita menyiksa orang dengan kesengsaraan yang begitu panjang, pastinya jauh lebih kejam daripada langsung membunuhnya, Pak Kuris. Pasti banyak pertanyaan yang timbul di sini, tapi semua mesti sabar. Kita masih akan kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Baik pemirsa, kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita masuki segmen tanya jawab bersama panelis kita di sini. Yang pertama panelis kita adalah Pak Syarif Usman. Silakan Pak Syarif. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan penjelasan dari ayat 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Ada penggunaan kata fi'il mudhari' الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, terkesan kita boleh untuk membalas atau memerangi orang-orang yang akan memerangi, jadi kita beraksi sebelum diperangi. Itu pertanyaan pertama, artinya preventif. Terus pertanyaan yang kedua, pada saat sekarang ini, khususnya umat Islam berada pada posisi cukup tidak berdaya pada kekuatan persenjataan, kemudian ekonomi, politik, dan juga informasi. Ketika mendapat tekanan, semisal seperti yang dijelaskan warga Palestina, cara-cara kalau cara-cara terbuka, frontal, tentunya tidak berdaya. Yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita dengan cara misalkan bom bunuh diri. Apakah dibenarkan cara pembalasan seperti ini? Tuh, ya. Terima kasih. Baik, Pak Syarif, silakan Pak. Baik, yang pertama, orang berkata sebaik-baik cara untuk defense adalah menyerang. Ya kan? Di sepak bola pun begitu. Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengizinkan, kalau tanda-tanda sudah demikian jelas dari suatu kelompok ingin menyerang kita, maka dibolehkan untuk menyerangnya terlebih dahulu, asal tanda-tanda itu sudah sangat jelas, jangan dugaan. Bahkan ada ungkapan, makan sianglah dia sebelum dia makan malam kamu. Ya kan? Yeah. Itu sebabnya digunakan. Walaupun fi'il mudhari, kata kerja masa kini dan datang itu bisa berarti yang sedang akan menyerang kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal bom bunuh diri. Sebenarnya membunuh diri terlarang. Ya kan? Prinsipnya terlarang. Tetapi bom bunuh diri ini, yang kita namakan bom bunuh diri, itu yang melakukannya harus benar-benar bukan berniat membunuh dirinya, tapi membunuh musuh. Nah, yang kedua, harus diperhatikan jangan sampai kegiatannya itu mencederai orang-orang yang tidak memusuhi. Ya toh? Jadi kalau di tempat-tempat umum, jangan lakukan bom apa yang dinamakan bom bunuh diri. Yang ketiga, yang tidak kurang pentingnya adalah perintah Allah katilu itu tidak harus berarti berperang dengan mengangkat senjata. Tidak harus. Saya memerangi kemiskinan, apa artinya? Saya memerangi kebodohan. Jadi berperang tidak harus selalu berarti menghunus senjata yang bersifat fisik. Kalau perlu baru disesuaikan tingkatannya. Saya kira itu tadi yang maksudnya. Oke. Baik. Kemudian yang kedua adalah Ibu Suryatiningsih, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Kures. Pertanyaan saya tentang waktu. Ada persoalan yang dibahas para ulama tentang fikih aulawiyah. Mohon penjelasan Bapak, upaya kita mempergunakan waktu yang terbaik agar kita menjadi seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, tentang waktu dan ajal. Kita sering lupa bahwa ajal itu pasti akan datang. Kita kadang-kadang terlena. Bagaimana upaya kita mengingatkan bahwa ajal itu pasti datang dan kita akan mengoptimalkan waktu kita menghadapi ajal tersebut. Menghadapi ajal. Terima kasih. Oke, dua pertanyaan ini saya gabung jawabannya sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi bersabda, seorang yang masih sehat akalnya akan membagi masa-masa yang dilaluinya dalam empat bagian. Yang pertama, ada waktu yang disiapkannya untuk berdialog dengan Tuhan. Ada salat. Yang kedua, ada waktu yang disiapkannya untuk melakukan introspeksi. Lihat dirinya, saya sudah sampai di mana, bagaimana keadaan saya, apa yang saya sudah lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada waktu yang disiapkannya untuk menambah pengetahuannya. Ya tafakkaru fiha fi khalqis samawati wal ardh. Jangan tidak bertambah pengetahuan Anda dalam sehari. Dan yang keempat, waktu yang disiapkannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Itu misalnya, jadi ada waktu sholat, ada waktu munajat, ada waktu itu, ada empat sisi ini yang harus dipenuhi oleh setiap muslim supaya dia bisa menggunakan masa yang ada padanya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Saya kira itu, Bu. Baik. Kita lanjutkan kepada panelis kita yang ketiga. Ini Pak Mudasir Najamuddin, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin terkait dengan penanya pertama, kedua mengenai waktu. Kelemahan kita yang terutama kan bagaimana merencanakan waktu itu sehingga bisa efektif dan bagaimana agar kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan masalah perang. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali memang hal-hal yang terkait dengan perang, perintah untuk berperang. Dan ini yang kemudian diimplementasikan oleh beberapa hal oleh teman-teman kita. Nah, bagaimana makna, bagaimana kedudukan dan makna ayat-ayat ini dalam Al-Quran dikaitkan dengan konteks masa kini? Yang pertama, saya tidak bisa menjawab bagaimana merencanakan pembagian waktu ini hanya secara umum. Namun, kalau mau jawaban yang singkat, yang pertama yang perlu kita ketahui, apa tugas Anda? Lakukanlah prioritas, lihat apa yang mesti saya lakukan. Jadi memang ada waktu, bisa saja ada waktu, saya bagi waktu saya mau nonton TV sepanjang hari. Nonton TV boleh, tetapi jangan menonton sehingga mengakibatkan terabaikannya apa yang terpenting dari hidup Anda. Mahasiswa, dia harus belajar. Saya punya target lulus tahun ini. Dia bagi waktunya. Ada pedagang, boleh jadi dia punya hal lain lagi. Ada yang lain. Jadi dalam kegiatan kita harus lihat prioritas-prioritas apa yang harus dilakukan. Ya. Soal yang kedua, perang. Ada ayat antara lain. Dalam suratul Baqarah ini juga memerintahkan kita mempersiapkan diri untuk peperangan. Jangan menjerumuskan diri kita dalam kesulitan. Nah, kalau begitu setiap langkah harus diperhitungkan. Jangan sampai menggebu-gebu semangat mau menyerang. Padahal kita harus pandai-pandai melihat situasi, melihat siapa lawan kita. Dan pandai-pandai menggunakan segala cara yang dapat kita gunakan untuk meyakinkan lawan kita bahwa kita kuat, kita bisa menghadapinya tanpa kita harus menggunakan alat itu. Jadi itu perang itu yang terakhir. Baik. Itu sebabnya di dalam Al-Quran kita pernah bahas, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang, padahal itu kamu tidak senangi. Tabiat seorang muslim itu tidak senang perang, tidak senang pertumpahan darah. Dia menginginkan kedamaian dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat setiap situasi. Jangan sampai mati konyol. Ya tak? Iya. Semua panelis sudah kebagian gilirannya masing-masing. Sekarang bagiannya ibu-ibu bertanya ya. Tapi kembali ibu mesti sabar sejenak ya ibu-ibu ya. Kita akan kembali lagi dalam segmen tanya jawab Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kembali dalam segmen tanya jawab Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Saya sekarang kembali ke ibu-ibu. Silakan ibu yang mau bertanya. Mari ibu. Terima kasih Pak Quraisy. Yang akan saya tanyakan, ada hadis yang insya Allah artinya bahwa semua ibadah itu kembali kepada pelakunya. Tetapi kalau ibadah puasa hanya untuk Allah, apa yang dimaksud bahwa puasa itu hanya untuk Allah? As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan saya yang akan memberi ganjarannya. Saya memahami kalimat puasa untukku berarti puasa itu untuk meneladani aku. Allah tidak makan, tidak minum, tidak punya pasangan. Kita meneladani Allah dalam hal tersebut. Sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk, kemampuan kita untuk itu dibatasi di ukuran Allah mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi bukan cuma itu. Nah, kita lihatlah yang lain meneladani Allah. Allah pemaaf atau tidak? Pemaaf. Jangan jadikan puasa alasan untuk marah. Tapi jadikan puasa alasan untuk memberi maaf. Allah maha mengetahui atau tidak? Kalau begitu, tambahlah pengetahuan di bulan puasa. Allah maha pemurah atau tidak? Teladanilah Allah. Jadilah seorang yang pemurah. Demikian, itu Asma'il Husna. Jadi, maksudnya, puasa untukku bahwa makhluk yang berpuasa ini, umat Islam yang berpuasa ini meneladani aku dalam sifat-sifat aku sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia. Itu maknanya, Bu. Iya. Sayang sekali waktunya sudah hampir habis. Saya mengerti banyak sekali yang ingin ditanyakan di sini mengenai waktu juga mengenai perang. Ternyata perang ini menarik sekali ya Pak Quraisy, dan ternyata juga kemudian kembali kepada ayat yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sini ternyata adalah maksudnya fitnah berbentuk penyiksaan. Kita juga pernah belajar mengenai fitnah yang artinya adalah musibah atau bencana yang besar ya Pak Quraisy ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ini adalah modal kita untuk bisa belajar lebih jauh, karena pengetahuan itu adalah utama ya Pak Quraisy ya. Selalu mesti ada waktu yang kita sisihkan untuk bisa lebih tahu. Dan hari ini alhamdulillah kita lebih tahu ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi bahwa fitnah di sini bukan fitnah yang kita artikan sehari-hari, tapi fitnah dalam bentuk penyiksaan yang berhubungan dengan perang. Insya Allah bisa dijadikan modal kita untuk bisa lebih baik menjalani bulan puasa kita yang masih punya sebagian lagi 15 hari lagi. Ya, terima kasih banyak atas perhatian Anda semua pemirsa, termasuk ibu-ibu juga para panelis sekalian di sini. Insya Allah kita diberikan lagi nikmat yang sebesar-besarnya melampaui bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab.